Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah hari ini. Di hari libur seperti ini, Allah masih memberikan kesempatan untuk kita mendekatkan lagi kepadanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat kembali setelah kematian kita tadi malam, tidur kita tadi malam, puasa kita tadi malam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mendirikan atau menjadikan jantung kita, jantung Anda, jantung saya semua berdetak, berdenyut tanpa kita perintahkan, semua bergerak, berjalan sendiri tanpa kita perintahkan. Allah yang mengembang-ngempiskan paru kita sekarang, Allah menjadikan darah dalam tubuh kita sekarang berjalan, mengalir tanpa juga kita perintahkan. Apakah kandungan safron yang saat ini banyak dicari orang? Gak tahu saya. Iya, gak tahu, karena belum mempelajari kalau ada safron. Pertama, kenapa? Karena memang itu bukan produk lokal dan mahal. Satu kilonya safron itu 11.000 US, 130 juta sekilonya. Makanya kalau Anda beli safron kan harganya kan 1 gramnya bisa 200-300 ribu. Mending beli kunyit sih kalau saya. Tapi kalau ada rezeki lebih silakan, bagus. Yang saya tahu, saya tidak tahu kandungannya apa, tapi dia untuk otak ya, orang-orang Parkinson yang saya baca risetnya dia bagus untuk orang stroke. Cuman hati-hati juga ya, karena safron juga bisa menurunkan tensi gitu. Banyak kok, Bapak Ibu tinggal browsing aja lah, sebenarnya datanya banyak di internet ya. Infus water benarkah bermanfaat? Kalau saya benar, karena saya punya dasarnya sih. Kalau ada yang menyatakan kemarin beberapa di TV katanya nggak bermanfaat, ya silakan aja. Lakum dinukum waliyadin. Ada masalah. Kenapa harus diperdebatkan? Buktinya banyak yang mendapatkan manfaat dari itu gitu. Kalau memang ngerasa nggak bermanfaat, ya udah nggak apa-apa. Mau minum boleh, nggak minum boleh. Tapi yang jelas ada dicontohkan Nabi kan. Infus water itu kan Nabi contohkan pakai kurma kan. Yang zaman dulu kita kenal dengan air nabis itu kan. Ini kan infus sebenarnya kan. Infus. Ekstraksi kan, ekstraksi bahan. Setahu saya, karena saya bukan orang biologi, tapi yang saya pelajari dari beberapa guru-guru saya yang mereka memang ahli dalam bidang ini, katakan itu bahkan ketika bahan-bahan pada misalkan sebuah ini larut ke dalam air dan kita nggak kelihatan, maka sudah berubah partikelnya menjadi nano, kata beliau. Air kelapa tuh nano nggak? Ada. Pertama pertanyaannya kenapa nano? Karena nggak kelihatan dengan kasat mata. Tapi di situ vitamin ada, nggak kelihatan. Mineral ada, ada, tapi nggak kelihatan. Maka kayak begini, ketika dicemplungin kayak begini sekian jam, kata kalau kata beliau risetnya beliau itu 6 jam mulai keluar bahan-bahannya, terekstrak dengan bantuan air. Bermanfaatnya? Bermanfaat. Buktinya apa? Banyak orang tekanan darah gara-gara minum itu, turun tekanan darahnya. Ya kan? Beda dengan minum air doang. Bahkan hati-hati dengan Anda nginfus pakai kayu manis. Kayu manis itu menurunkan gula darah sangat-sangat cepat. Jadi kalau nimpus atau beberapa resep-resep yang Bapak Ibu dapatkan, yang saya pun kadang-kadang nggak tahu itu apa saya nulis atau bukan. Wah, yang benar kan resep JSR dalam macam. Sebagian wallahualam kesohihannya wallahualam. Ada juga tambahan-tambahan. Apalagi ada juga yang bikin akun buat jualan. Banyak, hati-hati aja. Kalau saya bermanfaat ya, tapi kalau nggak mau percaya juga nggak apa-apa. Nggak usah diperdebatkan. Haba itu soda baik yang suhu tubuh cenderung panas, biasa jelaskan secara lebih lanjut. Iya, kalau memang menggunakan konsep panas dingin, ya orang-orang yang minum haba itu soda itu adalah orang-orang yang cenderung dingin badannya. Tapi saya memahami dengan konsep yang lain, which is sebenarnya kalau tubuh kita seimbang secara homeostatisnya, itu ya makan apa aja, nah, aman dalam jumlah yang tidak banyak. Jadi misalkan badannya cenderung dingin, cenderung panas gitu kan, ya gak apa-apa, makannya sedikit. Ya, kecuali memang sensitif banget. Ya. Bagaimana efek ginjal banyak minum haba itu soda untuk jangka panjang? Banyaknya ini harus diperjelas, karena memang secara risetnya haba itu soda udah banyak risetnya. Dan setahu saya sih ya, produk-produk yang Allah ciptakan ini relatif cenderung aman asal tidak berlebihan. Setahu saya sih. Artinya kayak minum kunyit gitu kan, kunyit. Ya kalau minumnya secukupnya dan diubah-ubah, gak akan hari ini minum, tidak ada masalah sebenarnya. Asal jangan berlebihan. Taunya berlebihan dari mana? Kita tahu kok, minum kunyit sekali minum juga 300 gram seperempat tuh banyak. Selama ini kita minum kunyit berarti seruas, luas gitu. Udah ada feeling takaran pakai iman. Madu bikin gula darah naik. Iya, kalau minumnya setengah liter. Minum satu sendok, itu kan insya Allah mana-mana aja lah. Dengan catatan madunya benar. Ya, seperti itu. Jadi keginjalnya sesuatu yang berlebihan pasti bermasalah. Betul saja kemana. Makanya saya lebih cenderung sesuatu itu minumnya sedikit-sedikit aja. Hari ini misalkan ada minum jahe, besok kencur, besok kunyit. Ganti-ganti aja, sedikit-sedikit. Olahraganya dikencengin, air putih dikencengin, insya Allah aman. Saya selalu dibuatkan oleh istri setiap pagi makanan yang namanya sandwich tempe. Yang itu irisan tempe organik mentah dengan kurma. Itu bagus. Ya, tadi udah jelasin ya. Terusin aja. Bagaimana caranya menjadwal minum infus water antara yang buah, rempah, sama air nabis? Kalau saya pakai diselang-seling aja ya. Hari ini misalkan buah, besok rempah, besok sayur gitu. Tapi ingat sekali lagi teman sekalian, Anda juga mulai belajar mandiri. Maksudnya jangan semua digantungkan ke saya dan jangan semua yang saya sampaikan itu ditelan mentah-mentah. Karena bisa jadi gak cocok. Contoh gini, udah tensinya rendah, jangan minum impusan. Makin drop dia. Udah gula darahnya rendah, ya, minum impusan yang ada kayu manis, makin turun. Jadi saya tidak akan bisa menjelaskan semua, tapi yang saya harapkan tuh teman-teman, bapak-bapak saya mulai belajar juga ini kandungan ini banget. Ini nanti Anda yang paham. Ketika minum ini cocok, ini nggak cocok, udah nggak usah minum yang ini gitu. Supaya nanti kita mulai belajar. Jadi kalau sekarang mengandalkan semua, misalkan ke saya nanya ini segala macam, banyak banget yang email saya itu setiap hari tuh kan 20 email. Gak kebaca juga. Lebih baik bertanya, kan kok setelah saya minum ini ya, kok saya gelingan ya, mungkin hipoglikemik, gula darahnya turun. Kok setelah saya minum ini, kok tiba-tiba saya misalkan pusing ya, nah mungkin tensinya turun. Kita yang paham gitu kan. Karena yang paling paham badan kita itu kita sendiri. Ya. Jadi kalau sudah mulai paham, maka kita ngerti itunya solusinya apa. Contoh, ini saya memberikan contoh supaya Bapak Ibu bisa mengambil hikmahnya. Kayak kemarin waktu di Makassar tuh sama panitia saya dikasih kue-kue Makassar dulu yang manis-manis itu. Terus saya makan sedikit pakai sendok teh, saya cuil, twing, twing, twing, saya cuil. Tapi banyak juga cuilannya kan, gula gitu kan, tiba-tiba kok saya merasa pusing, agak kegelingan gitu kan. Saya ngerti kalau udah kayak begini, badan saya begini, maka saya langsung bertanya ke mereka, ada yang jual sup nggak? Saya bilang di sini. Itu kalau kita udah sering-sering ngomong sama badannya ngomong sama kita, dia ngerti butuhnya apa. Ada dok, nanti kita pergi dulu, carilah ke suatu restoran yang jualan sup. Ya, kemudian saya ternyata supnya nggak ada, adanya kari, mie kari. Saya nggak makan mie-nya. Tapi saya minta sama dia, tolong bikinkan kari isinya sayur ini sama ayam kampung. Saya makan itu, habis makan itu badan saya fresh, keringetan, selesai. Keluhannya hilang semua. Itu. Jadi kalau kita udah biasa dengan badan, kita ngerti. Kalau belum waktunya makan, jangan makan, gak usah makan. Jangan maksain, meskipun disajikan makanan. Jangan makan. Anda yang paham. Ya, kalau memang waktunya kita untuk makan, ya makan. Apapun Anda makan, kita makannya secukupnya. Itu ya. Takaran herbal daun-daunan apakah boleh sesuai perkiraan? Kalau mau detail sih baca, ada sih. Kalau mau detail ada itunya, apa bukunya, petunjuknya. Tapi kalau mau pakai takaran feeling boleh juga. Ya, takaran feeling. Bagaimana ibu-ibu kalau Anda masak di rumah? Coba saya tanya ibu. Kalau Anda masak ditimbang enggak berapa bawangnya? Enggak. Tapi bapak-bapak yang makan enak enggak? Enak aja, catatannya jangan bikin kesal dia. Kalau dia kesal, meskipun gramannya bawang kunyitnya sesuai, tidak akan enak. Betul gak? Oh iya. Maka karena makanan itu urusan dengan hati. Sebelum isinya masak, beliin berlian. Wih, masaknya enak banget. bangun. Habis itu gak makan sebulan. Habis buat beli berlian. Mana yang bagus, bawang bombay atau serai? Dua-duanya bagus. Ya, bawang kan tinggi kalsium sih. Serai juga bagus. Makan aja dua-duanya. Atau dibikin bawang-bawangan kayak sambal matah gitu, tapi jangan pakai minyak goreng, minyak zaitun. Diaduk. Jadi buat sambal gitu kan disangrai lah sedikit gitu kan. Tapi jangan panas-panas banget, pakai minyak kelapa. Ya, kemudian nanti bawang-bawang tadi diiris kecil-kecil, lalu dicampur sama brown rice sama beras coklat, dimakan sama tempe, sehat. Pengen bikinlah nanti di rumah ya. Tulisannya kecil banget. Saya sudah 11 tahun menikah tapi belum dikaruni keturunan. Menurut medis asa saya tinggi algi saya terhadap sperma, apakah ada obatnya? Kalau saran saya, coba sholat taubat. Ibu ini ya, minta bapaknya juga, minta ampun sama Allah, minta maaf sama Allah. Lalu badannya diruqyah, pakai daun bidara. Suami juga, istri juga. Boleh gak? Boleh, itu disunahkan oleh Nabi SAW. Jadi daun bidara nanti diambil 7 helai, ditumbuk, kemudian ditaruh dalam air, nanti dibacakan ayat-ayat ruqyahnya. Baca banyak kok penjelasan tentang itu. Nanti dimandiin. Ya, atau mungkin ayat-ayat atau air zam-zam juga boleh nanti, terus dimandikan ke badan kita dan minta sama Allah agar diberikan atau disehatkan di segala macam penyakit, termasuk air zam-zamnya juga diminum. Itu saran saya, mudah-mudahan Allah kabulkan. Kalau memang rezeki gak mungkin, karena Nabi Zakaria umurnya 90 tahun ya kalau gak salah, itu bisa hamil istri beliau kan yang umurnya juga sudah menopause. Kalau memang rezeki pasti Allah kasih, tapi mungkin bisa jadi rezeki yang Allah mau kasih itu terhambat akibat dosanya kita. Nah, dosa tadi dibuka dengan cara apa? Istighfar, bertaubat, minta ampun, dan minta Allah memperbaiki badannya. Apakah diabetes, orang penderita diabetes, kurma boleh dikonsumsi? Boleh, kalau saya sih boleh. Ya, asal jangan banyak, mungkin tidak sebanyak dosis orang biasa. Kalau ada sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan di situ jelas hadisnya, maka kalau saya sih kita ngambil berkahnya. Kurma memang mengandung gula yang tinggi ya, tapi kalau kita yakin bahwa ada keberkahan dari kurma ini, maka makan aja kurma, nggak apa-apa, jangan banyak gitu aja. Kalau misalkan bagi-bagi makannya 7 ya, kan makan 1 cukup lah, 1, 2, 3 gitu kan cukup, dan minta berkah dari Allah dari makan kurma tadi. Untuk tempe laki-laki dosisnya gimana? Iya, pernah gitu ditakar. Bapak kalau makan orang apa orang aring tempe gitu ditakar nggak sih? Tempe nggak masalah, sebab dia sudah difermentasi. Kalau kedelai iya. Ya, maka saya kan pernah bilang kalau kedelai saya tidak terlalu sarankan kalau bapak-bapak rutin mengkonsumsinya, kedelai ya, karena dia tidak difermentasi. Jadi laki-laki itu nggak cocok minum susu kedelai. Cocoknya minum susu apa? Kambing. Kalau ada, ya. Jadi kalau tempe nggak masalah, karena dia fermentasi. Ini pertanyaan bagus. Pernah dengar kalau banyak estrogen nanti jadi bisa melambai seperti perempuan? Iya. Bukan hanya kedelai sih, banyak tepung-tepungan juga bisa, ya, karena mempengaruhi keseimbangan mikroba di usus. Jadi laki-laki itu, anda ya, saran saya ya, bapak-bapak nih, jangan sering-sering banyak-banyak makan gorengan, serius. Minyak-minyakan itu, ibu-ibu juga jangan siapin di rumah, ya. Kasih suplemen sehat pria gitu kan. Bagi-bagi bapaknya minta teh, kasih kunyit gitu kan. Makanya kalau ikut kajian begini sebaiknya sama si istrinya. Jadi mulai diperbaiki isi rumah tangganya, isi makanannya. Gitu. Apakah mencampur buah-buahan seperti dalam smoothies ada aturan jenis buahnya? Wallahualam, saya belum tahu ilmu tentang smoothies, jadi gak bisa jawab. Apakah betul jika kombinasi buah tertentu bisa menimbulkan reaksi membahayakan? Setahu saya sih gak terlalu sih, kecuali memang mungkin ya sepahaman saya, karena memang